Wasaro itu wujubil jizyah di khamsu khisal. Masih meneruskan pembahasan sebelumnya, yaitu pembahasan tentang jizyah atau pajak yang harus dibayar oleh orang kafir kepada pemerintah negara Islam. Seorang kafir, dia bisa sah akad jizyah dengan imam dengan mencukupi 5 syarat. Jadi ada 5 syarat yang harus terpenuhi untuk kewajiban jizyah. Ahaduhal buluhu fala jizyah ta'ala sobi. Syarat yang pertama, orang kafir itu harus sudah balig. Jadi kafir yang masih kecil, yang belum balig, dia tidak harus membayar jizyah. Wathanil aklu fala jizyah ta'ala majnunin adbako jununu. Syarat yang kedua adalah berakal. Jadi orang gila, dia tidak wajib membayar jizyah. Dan kegilaan yang menjadikan tidak wajib membayar jizyah ini adalah gila yang terus-menerus, yang tidak terputus-putus. Fa in taqatta'a jununuhu qalilan ka sa'atin min syahrin lazimatul jizyah. Jika kegilaannya itu terputus-putus dan sangatlah sedikit, misalkan dalam 1 bulan penyakit gilanya hanya kambuh selama 1 jam, maka dia tetap harus membayar jizyah. Jadi penyakit gila yang sedikit dan terputus-putus ini tidak menggugurkan seseorang untuk wajib membayar jizyah. Aw taqatta ajununuhu katsiran an dzalik ka yaumin yujannu fi wa yaumin yafiku fi lufiqat ayyamul ifaqah fa in balagat sanatan wajaba jizyatuha. Jadi kalau gilanya sangatlah sedikit, misalkan contohnya tadi, dalam 1 bulan hanya gila selama 1 jam, maka dia harus membayar jizyah secara penuh. Dan apabila penyakit gilanya lebih banyak dari itu, misalkan 1 hari gila, kemudian 1 hari sembuh, jadi gilanya 1 hari ya, 1 hari gila, 1 hari sembuh, 1 hari gila lagi, dan seterusnya, maka hari kesembuhan itu dikumpulkan, hari kesembuhan dikumpulkan kemudian ditotal, apakah semuanya mencapai 1 tahun atau tidak. Kalau hari kesembuhannya mencapai 1 tahun, maka dia diharuskan untuk membayar jizyah. Wasalisul hurriyah fala jizyah ta'ala rokikin wala ala sayyidihi aidon. Syarat yang ketiga adalah merdeka. Jadi seorang yang berstatus kafir, dia tidak harus membayar jizyah. Jizyah tidak harus dibayar oleh budak, mohon maaf ya. Seorang yang berstatus budak, dia tidak harus membayar jizyah. Jadi jizyah tidak harus dibayar oleh budak dan tidak juga dibayar oleh pemiliknya, oleh tuannya. Dan budak mukatab, mudabar, dan juga mubaat, ini hukumnya sama dengan budak yang tidak memiliki status itu. Warabi'atu dzukuriyah fala jizyata 'ala imra'atin wa khunsa. Syarat yang keempat adalah berjenis kelamin laki-laki. Jadi jizyah tidak harus dibayar bagi perempuan ataupun khunsa. Fa in banat dzukuratuhu uhidat minhul jizyatu lisinina al-madiyah kama bahatsahu Nawawi fi ziyadatir raudhah wa jazama bihi fi syarhil muhaddab. Bila seorang khunsa ternyata dia dipastikan laki-laki, jadi sebelumnya khunsa berkelamin ganda, kemudian setelah beberapa waktu dia sudah resmi menjadi laki-laki, maka jizyah darinya diambil ya, jizyah darinya diambil, dan jizyah itu tidak hanya membayar saat dia sudah menjadi laki-laki, tetapi membayar juga di saat dia masih berstatus unsa. Jadi jizyah yang harus dibayar adalah sebanyak 2 tahun. Jadi tahun di saat dia sudah menjadi laki-laki dan tahun sebelumnya. Keterangan ini seperti yang dijelaskan oleh Imam Nawawi di dalam kitab Ziyadatul Raudhah dan juga kitab Syarhil Muhadzab atau Majmu'. Wal khamisu ayyakuna alladhi tuqadu lahul jizyatu min ahlil kitabi kal yahudiyyi wan nasrani. Syarat yang kelima, yaitu syarat yang terakhir adalah jizyah ini harus yang melakukannya harus berupa ahli kitab. Ahli kitab artinya agama yang memiliki kitab. Contohnya seperti Yahudi dan Nasrani. Jadi agama-agama yang tidak memiliki kitab, dia tidak bisa menjadi kafir dzimmi, dalam arti tidak diperbolehkan untuk menetap di agama Islam, di negara Islam. Aw mimman lahu subhatu kitab, atau orang-orang yang mengaku dirinya mengikuti satu kitab tertentu. Jadi kitabnya masih diragukan ya. Kitabnya masih diragukan, tapi mereka meyakini satu kitab tertentu, mengikuti satu kitab tertentu, dan kitab itu masih ada potensi benar ya. Kitab itu masih ada potensi benar. Wa tuqadu aidun li auladi man tawahhada aw tanassara qabla an-nashi. Dan seorang yang menjadi anak dari orang yang masuk Yahudi atau masuk Nasrani sebelum kedua agama itu dihapus oleh Islam atau oleh agama setelahnya, mereka juga berhak atau bisa bertempat di negara Islam. Ausakakna fi waktih, atau kita ragu apakah orang tua mereka masuk Yahudi atau Nasrani setelah penghapusan agama itu atau sebelumnya. Jadi keraguan itu juga bisa menjadikannya untuk boleh menetap di agama Islam. Wa kadza tuqadu liman ahadu abawaihi wasaniyun wal akharu kitabiyun. Akad jizyah juga bisa dilakukan bagi orang yang salah satu dari kedua orang tuanya ahli kitab. Jadi salah satunya ahli kitab dan orang tua yang lain dia penyembah berhala misalkan, itu juga bisa. Walizaimi tamassuki bisuhufi Ibrahim al-munzali alaihi au bizaburi Dawuda al-munzali alaihi. Akan jizyah juga bisa diberikan kepada orang-orang yang mengaku bahwa dirinya mengikuti atau berpegangan kepada lembaran-lembaran atau suhuf yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, atau mereka yang mengaku mengikuti lembaran-lembaran yang diturunkan kepada nabi lain, ataupun mengaku mengikuti kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Dawud, itu juga masih termasuk orang-orang yang boleh melakukan akad jizyah. Wa aqallu ma yajibu fil jizyati ala kulli kafirin dinarun fi kulli haulin. Wala hadda li aktsaril jizyah. Minimal pembayaran jizyah bagi setiap orang kafir adalah membayar 1 dinar selama 1 tahun. Jadi 1 dinar itu ukuran uang emas ya. Jadi jizyah ini ada ukuran minimalnya, tetapi tidak ada ukuran maksimal. Jadi minimalnya adalah 1 dinar selama 1 tahun. Wa yukhadu ayyusannu lil imami ayyuma kisaman ukidat lahul jizyah. Dan selain ada batas minimal jizyah, juga ada tambahan lagi dari imam. Jadi imam selain mengakati jizyah kepada orang kafir yang bersangkutan, imam juga boleh menambah pajak yang dibebankan kepadanya. Wa hina id yukhadu minal mutawassiti min mutawassitil hali dinaron wa minal musiri arba'atu dananir istibaban ilamnya kun kullun minhuma safihan. Jadi dikarenakan imam boleh menambah jizyah, dalam arti menambah pajak yang harus dibayar, maka imam harus menentukan status dari kafir yang bersangkutan, apakah dia tergolong orang-orang yang kaya atau tidak. Jadi kalau dia termasuk orang-orang yang standar, tidak miskin dan tidak kaya, orang yang di tengah-tengah antara miskin dan kaya, imam boleh menetapkan pembayaran setiap tahun 2 dinar. Jadi bagi yang standar membayar 2 dinar dan bagi yang kaya, orang kafir yang kaya membayar 4 dinar. Dan tambahan ini hukumnya sunnah ya. Idza lam yakun kulun minhuma safihan fa in kana safihan lam yumakisil imamu waliya safih wal ibrah fit tawassuti wal yasari bi akhiril hauli. Dan kebolehan menambah jumlah jizyah yang dibayar ini dengan catatan kafir yang bersangkutan dia tidak safih, tidak termasuk orang-orang yang tidak bisa mentasarufkan hartanya. Apabila dia safih, maka imam tidak boleh mengambil pajak tambahan jizyah kepada walinya. Dan yang menjadi acuan kaya atau tidaknya seorang kafir adalah di akhir tahun. Jadi setelah dia menetap akhir tahun, statusnya baru dilihat. Bila kaya maka membayar 4 dinar, dan bila standar maka membayar 2 dinar.